kata mereka harus hafal aturan baku. Coba kau pikir dulu, kenapa juga harus mereka terpaksa pasir? Kalau aku mau, kau pun mau, dan nanti semalam lalu masing-masing cabut.